bersama. Kita takkan kemana-mana kalau hanya sendiri saja. Tempat menangis dan tertawa kau selalu ada. Ingatlah hari ini kawan, saat kita saling berbagi. Sahabat menyertai mengiringi langkahku kemanapun menuju. Kita akan terus bersama.